إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب saya ulangi lagi. Jadi insyaallah untuk pertemuan berikutnya sebelum kita membaca syarahnya, ada usulan salah seorang di antara tulab secara bergantian membacakan hadisnya, ya, tentunya dengan sanadnya begitu. Membaca bukan setoran hafalan, hanya sekedar membaca. Jadi nanti mungkin dari Pak Amir menyiapkan mic di bawah satu untuk pembaca. Tapi kita masuk hadis yang terakhir pada bab fi luzumi sunnah. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا مسدد مسدد ابن مسرحد sebagian di kalangan para ulama ahli hadis menyatakan مسدد كاسمه مسدد ini seperti namanya. Ya. Ini seorang yang dibenarkan ucapannya, dipercaya. Al-Basri. Beliau seorang rawi yang thiqah. Qala, kata beliau, haddatsana Yahya. Yahya ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, beliau juga seorang rawi yang thiqah. Termasuk di antara a'immah dalam bidang hadis. An ibni Jurayj, dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj nama beliau Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Beliau juga rawi yang thiqah, Abdul Malik ابن عبد العزيز ابن جريج. قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق يعني ابن عتيق ليو سليمان ابن عتيق راويا صدوق سن الحديث عن طلق ابن حبيب dari طلق ابن حبيب salah seorang di antara imam dari kalangan tabiin. Ya, namanya insyaallah antum sering dengar, ya, ketika pembahasan tentang permasalahan definisi takwa. Anil Ahnaf ibn Qais, Talak ibn Habib, Saduq, adapun Ahnaf ibn Qais thiqah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun para sahabat seluruhnya adalah hudul, jadi tidak ada pembahasan tentang bagaimana derajat periwayatan sahabat, ya, semuanya terpercaya. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, ala halakal mutanatti'un salasa marrat. Yani maksudnya Nabi mengucapkan ini 3 kali. Ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un. Ketahuilah, al-mutanatti'un, mereka telah binasa. Al-mutanatti'un, mereka telah binasa. Al-mutanatti'un, mereka telah binasa. Ini khabar di makna an-nahyu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang tanattu'. Akan disebutkan definisi atau makna dari tanattu'. Baik. Hadis ini ada ta'liq nomor 2. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Kita lihat keterangan Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, wal hadithul akhir, hadith Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis yang terakhir adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, min riwayati Al-Ahnaf ibn Qais, dari riwayat Al-Ahnaf ibn Qais, yani yang meriwayatkan dari Ibn Mas'ud Al-Ahnaf ibn Qais, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, ala halakal mutanatti'un salasa marrat. Beliau telah menyatakan, ketahuilah bahwa orang-orang yang tanattu', ya, mereka binasa. Beliau mengucapkan ini 3 kali. At-tanattu' huwa at-ta'ammuq fi syai'i wa at-takalluf fil bahth 'anhu wa ma ashbaha dhalik. Pengertian dari at-tanattu' adalah at-ta'ammuq fi syai'i, berdalam-dalam dalam sebuah perkara. Ya, di mana asal dari istilah tanattu' ini, yani atashadduq, ya, atashadduqu fil kalam, yani berfasih-fasih di dalam berbicara, yani difasih-fasihkan, ya, atau menurut sebagian ulama mengatakan, yani al-mutakallimu bi aqsal halq, yani orang yang berbicara dengan ujung dari tenggorokan atau kerongkongan, ya, jadi berdalam-dalam untuk tujuannya berfasih-fasih, ya. Bahkan sebagian kita mendapati, ya, ada di antara orang-orang yang membaca ayat sampai melebihi makhraj yang ada. Kita tahu makhraj yang ada yang paling jauh aqsal halq, ya. Ada yang sampai makhrajnya di sadr. Ihdinas, ya, kan begitu. Ada, ya. Saya baca ihdinas sampai bergerak-gerak. Wa takalluhu fil bahthi anhu, dan membeban-bebani diri, memberat-berati diri di dalam melakukan pembahasan tentang sesuatu tersebut. Jadi memberat-berati diri dengan sesuatu yang di luar dari kemampuan. Wa ma asybaha dzalik, dan apa-apa yang serupa dengannya. Ini makna dari at-tanattu'. Fa yanbaghi li talibil ilm أن يكون وسطا بين الغلو والجفاء وبين التنطع والتكلف وبين التساهل. Perkara yang semestinya, yakni bermakna wajib ya, bagi talibul ilm dan bagi seluruh kaum muslimin secara umum, agar bersikap tengah. Yakni bersikap tengah ya, sesuai dengan yang datang dari syariat ini. Ya, inilah sikap tengah, sikap adil, sikap yang terbaik. Bainal ghulu wal jafa, ya, pertengahan antara al ghulu ekstrim, ya, berlebih-lebihan, dan sikap jafa, yakni meremehkan. Al jafa meremehkan. Wa bainat tanattu'i wat takallufi wa bainat tasahuli, pertengahan antara sikap ya berdalam-dalam, memberat-beratkan diri, wa bainat tasahuli, dan antara ya, sikap menggampang-gampangkan urusan. Oleh karena itu dinukilkan dari sebagian sahabat, contohnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan al-iktisalu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bidah. Ba al-iktisad, sikap sederhana fi sunnah, di dalam sunnah, yakni sesuai dengan apa yang datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini perkara yang lebih baik ya, dibandingkan seseorang bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang bid'ah. Ya, oleh karena itu pada hadis Anas radhiyallahu an, ketika ada tiga sahabat yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang ibadah Nabi ya, kepada sebagian dari istri beliau. Maka ketika diterangkan ya, mereka tiga orang sahabat ini menganggap ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, karena memang beliau seorang yang telah mendapatkan jaminan ampunan ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga di sisi mereka ya pantas kalau Rasulullah ya ibadahnya sederhana. Sementara ya, menurut anggapan mereka ya, tidak ada jaminan selain Nabi ya, sehingga harus bersungguh-sungguh ya. Maka salah seorang di antara mereka menyatakan, saya akan sholat malam ya, dan tidak akan tidur ya. Yang kedua menyatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka, maknanya tidak ada hari dilewati kecuali dalam keadaan berpuasa ya. Kemudian yang ketiga menyatakan, saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah, kan dianggap keberadaan seorang istri akan menyibukkan diri ibadah. Maka ketika sampai perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau mengingkari ya apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Jadi mereka para sahabat belum melakukan, belum berbuat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan ya, ala ini atqakum billahi ya, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa ya di antara kalian kepada Allah, wa akhsyakum lahu, dan yang paling takut ya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni ya usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa ya, akan tapi bersamaan aku orang yang paling bertakwa. Dan ini ya perkara yang tidak diragukan lagi tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, akan tapi aku salat dan aku pun tidur ya, memberikan hak kepada mata. Aku berpuasa dan aku pun berbuka, memberikan hak kepada perut, kepada badan. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Istri Nabi bukan hanya satu bahkan. Dan ini khususnya bagi Nabi SAW dibolehkan untuk menikahi lebih dari empat. Maka Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang siapa yang benci kepada sunnahku, kepada tariqah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi cegah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mereka tidak melampaui dari apa yang dituntunkan di dalam sunnah beliau. Tayyib. Kemudian kenapa hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam bab yakni fi luzumi sunnah? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, beliau menjelaskan dalam syarah beliau bahwa dikarenakan sikap at-tanattu', sikap tanattu' ini mukhalafatus sunnah, adalah sikap menyelisih sunnah, sehingga wajib untuk ditinggalkan sikap tersebut untuk seorang bisa terus di atas as-sunnah, melazimi sunnah, maka dia harus meninggalkan sikap ekstrim berlebih-lebihan. Sebagaimana ini terjadi pada mereka, orang-orang khawarij, ekstrim mereka di dalam melakukan ibadah, sebagaimana yang disaksikan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas tentang keadaan mereka ketika beliau menasihati mereka, wajah-wajah yang pucat, tubuh-tubuh yang lemah, dikarenakan di malam hari, jadi mereka enggak mau tidur. Mereka mengisi malam dengan sholat, membaca Al-Quran, bukan dengan ngopi semalam suntuk, bukan. Tapi sholat, di siang harinya mereka berpuasa. Tidak ada hari kecuali dalam keadaan mereka berpuasa. Tetapi ibadah yang mereka lakukan, ibadah yang tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sisi alasannya kenapa hadis ini diletakkan pada bab ini, bab luzum as-sunnah. Kata beliau selanjutnya, nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqal jami'a lima yuhibbu wa yarda. Maka kami mohon kepada Allah azza wa jal agar dia memberikan taufik kepada seluruhnya, yani seluruh kaum muslimin, lima yuhibbu wa yarda, kepada apa-apa yang dia cintai dan dia ridai. Permohonan dari Syekh Al-Alama Ahmad ibn Yahya An-Najmi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik, yani petunjuk untuk seorang yang berjalan mengamalkan dari ilmu syar'i yang telah dia ketahui. Wa an yuwaffiqa wa an yufaqqihana fi sunani, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita menjadi faqih dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an yujannibana al-bid'ah, dan agar dia Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kebid'ahan. Innahu jawadun karimun, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemberi, maha baik dan maha pemurah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini akhir dari syarah beliau pada hadis Ibnu Mas'ud. Tapi kita masuk hadis berikutnya pada bab berikutnya. Bab luzumi sunnah. Di mana bab ini merupakan kelanjutan di bab yang sebelumnya. Ya, bab yang sebelumnya babun ya fi luzumi sunnah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa dhaifa nama Imam Abu Dawud? Namanya siapa? Lupa. Siapa Yasir? Sulaiman ibn Ashraf. Baik. Kata beliau, haddatsana Yahya ibn Ayyub. فنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. طيب. Hadis ini ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana pada ta'liq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan man da'a ila hudan. Barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk. Ya, petunjuk yakni apa yang ada pada syariat ini. Kana lahu minal ajri, maka baginya, ini bagi yang mengajak kepada petunjuk itu, dia mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal, kalau dikatakan semisal maknanya sama ya, dengan pahala-pahala siapa saja yang mengikutinya, jadi mengikuti ajakannya. Ya, sehingga ya, semakin banyak orang yang mengikuti ajakan seseorang kepada kebaikan ya, maka semakin banyak pahala yang akan sampai kepadanya. Dan sampainya pahala ini tidak terbatas ya, ketika orang yang mengajak ini masih hidup ya, hatta dia sudah meninggal, selagi ada orang yang mengikuti dari ajakan yang dia serukan kepada manusia, dari ajakan kepada kebaikan tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada orang tadi. Kemudian la yang kusudzalika min ujurihim syai'a. Di mana pahala yang sampai kepada orang yang mengajak kepada petunjuk tadi itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Ini pahala orang-orang yang beramal mengikuti bimbingan orang tersebut. Ya, baik. Ini ya, menunjukkan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan dapatkan pahala yang terus mengalir. Baik, silahkan dengan pahala jariah. Ya, ya. Meskipun orangnya sudah ya, wafat, sudah pindah ke alam barzakh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalah." Dan siapa saja yang mengajak kepada sebuah kesesatan. Ya, istilah dhalalah yakni mencakup segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi siapa saja yang mengajak kepada suatu perkara yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana alaihi minal ithm, maka dia akan menanggung dosa. Mitlu athami man tabi'ahu, dosa yang sama dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, ya, pada perkara kesesatan yang diajarkan tersebut. Dan pada perkara ini pun sebagaimana pada yang sebelumnya, ya, selagi ada orang yang mengikuti kesesatan yang diajak, yang diajarkan ataupun yang diajarkan olehnya, yang diseru manusia kepada kesesatan yang diajak manusia tadi, walaupun pelakunya sudah mati, ya, maka dosa-dosa akan terus mengalir kepada orang yang mengajak kepada kesesatan. Sehingga dari sini, ya, kita memahami, ya, bagaimana rahmahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, yang mereka bersemangat di dalam mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan dan memperingatkan umat dari bahaya orang-orang sesat. Di mana ini juga bagian dari rahmah mereka terhadap orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Ya. Baik orangnya masih hidup ataupun orangnya sudah meninggal dunia. Karena walaupun orangnya sudah meninggal dunia, selagi masih tetap ada orang yang mengikuti kesesatan yang diajakkan, ya, oleh orang yang mengajak kepada kesesatan tadi, maka orang itu akan dapatkan kiriman dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Sehingga termasuk di antara, ya, bentuk keisayan Ahlu Sunnah wal Jamaah adanya tahzir, ya, peringatan, ya, kepada manusia dari kesesatan dan orang-orang yang sesat. Ya, di mana sebagian dari mereka yang mengaku salafi, ya, mereka mengingkari tahzir, ya, mengingkari tahzir, ya, ingin untuk menjadi istilahnya salafi yang santai, yang diterima semua pihak, ya, diterima segala golongan manusia, ya, hatta orang-orang kufar sekalipun, waliyadzillah. Baik, dan kita sudah melewati, ya, pada hadis Al-Irbad ibn Sari, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahzir terhadap umatnya dari apa? Perkara bidah, dalam keadaan bidah, ya, belum ada, belum muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian, la yang kusudzalika min athamihim syai'a. Di mana dosa-dosa, ya, yang ditimpakan kepada orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut tidaklah mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa yang ditanggung, ya, oleh mereka orang-orang yang mengikuti ajakan kepada kesesatan tadi. Tayyib al-Mu'adzin, al-Mu'adzin. Baik, kita lihat syarahnya pada halaman 80. Qala al-Allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, bab luzumi sunnah, bab luzumi sunnah. Awrada fihi haditha Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithmi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dhalika min asamihim syai'a. Kata beliau, al-huda huwa ma ja'a bihi ma ja'a min indillah, ma ja'a bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-huda huwa ma ja'a min indillah, adalah apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah petunjuk. Apa yang datang dengannya kitabullah dan sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itulah al-huda. Ya, sehingga dari sini menunjukkan bahwa makna dari manda ilal huda atau ilah huda, yani siapa saja yang mengajak kepada syariat ini, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ad-dalalah huwa ma ja'a min tariqi ashabil ihdath alladzina ahdathu fid dini ma lam ya'zan bihi Allah. Sedangkan ad-dalalah, ya, adalah apa-apa yang datang dari jalan ashabul ihdath, yakni orang-orang yang memunculkan perkara-perkara baru, perkara-perkara muhdath. Alladzina ahdathu fid din, yakni orang-orang yang memunculkan, ya, perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini. Ma lam ya'zan bihillah, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan izin padanya. Baik, dan dari sisi ini mereka ahlul ahwa wal bidah telah memposisikan diri mereka sebagai sekutu, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekutu bagi Allah di dalam apa? Penetapan syariat. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Nah, dari sini kita mengetahui, ya, bahwa ad-dalalah, ya, mencakup seluruh perkara sekali lagi yang menyelisihi yakni apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau, yakni Al-Aql wan Naql atau Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, bahwa istilah kesesatan, ya, istilah dhalalah itu diterapkan pada seluruh perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesesatan, ya. Oleh karena tidak boleh, ya, dalam hal yang di situ, ya, terjadi perbedaan pendapat, ya, semata pendapat akwal yang ada begitu, kemudian, ya, menghukumi, ya, pendapat yang berbeda dengannya dikatakan sesat. Tidak demikian. Ya, istilah sesat diterapkan pada, ya, perkara-perkara yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya, ya, ketika sebuah pendapat, ya, didukung oleh dalil Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, maka perkara yang menyelisih pendapat itu merupakan kesesatan. Kenapa? Karena pada hakikatnya pendapat yang menyelisih ini menyelisih apa? Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau, walamma kana al-mutasabbibu fi syai'i 'alaihi min tabi'atihi wa ismihi aw min thawabihi wa fadlihi ma yakunu jazaan ala fa'ili dzalika sabab in kana khairan falil mutasabbibi fihi khairun wa in kana syarran falil mutasabbibi fihi syarrun. Maka tatkala al-mutasabbib fi syai' yang menjadi penyebab dalam sesuatu perkara, alaihi min tabi'atihi wa ithmihi, maka dia menanggung dari kepengikutan, jadi yang namanya istilahnya apa, bapak buah begitu, ya. Kan ada istilah anak buah, berarti ada, ya, dia akan bertanggung jawab terhadap orang yang di belakangnya. Demikian juga dari sisi dosanya. Aw min thawabihi wa fadlihi, atau ya, seseorang yang menjadi penyebab, dia bisa jadi di sisi yang lain mendapatkan pahala dan keutamaan. Ma yakunu jazaan ala fa'ili dzalika sabab, yang ini merupakan balasan atas pelaku dari sebab tersebut. In kana khairan, kalau itu sesuatu yang merupakan kebaikan, falil mutasabbib fihi khairan, maka bagi yang menjadi sebab ya, pada perkara tersebut akan menjadi kebaikan baginya. Kalau sesuatu yang diajakkan, yang diajak manusia kepadanya itu sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in kana syarran falil mutasabbibi fihi syarrun, sebaliknya jika yang dia ajak manusia untuk melakukannya ini sebuah kejelekan, maka dia pun mendapatkan kejelekan dengan sebab ajakannya tersebut. Faqad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, hadisnya muttafaqun alaih, min hadis Ibnu Mas'ud sebagaimana pada ta'liq, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal min ithmihi syai'un li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, ya, bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, kecuali ya, Ibnu Adam yang pertama kali ya, melakukan pembunuhan terkait dengan siapa namanya, ya, maka tidak ada riwayat yang sahih yang mentayin siapa nama dari anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan tersebut. Ya. Cerita Israiliyat yang menyebutkan namanya siapa? Qabil katanya, begitu. Yang dibunuh siapa namanya katanya? Habil. Kok pakai katanya iya, karena permasalahannya sumbernya Israiliyat. Maka dia ya, mengambil bagian dari dosa atas pembunuhan tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan tindakan apa? Pembunuhan. Jadi setiap kali terjadi pembunuhan yang itu ya, pembunuhan secara zalim bukan karena sesuatu yang dibenarkan syariat, maka anak Adam ini ya, pelaku pertama kali pembunuhan, dia mendapatkan dosanya. Ya, padahal sudah ya, berapa lama meninggalnya? Allahu Ta'ala a'lam. Kemudian berapa orang yang terbunuh secara zalim? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Maka di sini saya sebagai peringatan bagi kita ya, jangan sampai ya seseorang menjadi kunci dalam kejelekan sehingga dia menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Waliyazu billah. Lidzalik فَإِنَّ مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى وَأَحْيَى سُنَّةً وَأَمَرَ بِهَا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَابَعُوهُ فِي دَعْوَتِهِ تِلْكَ. Atas dasar itu, siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, dia menghidupkan sebuah sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin sekian orang tidak mengenalnya, bahkan mungkin di tempat tersebut ya, orang baru melihat amalan sunnah dicontohkan oleh orang tadi. Amara bima'rufin, dia mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, dan naha'an mungkarin, melarang dari sebuah kemungkaran, maka dia mendapatkan pahala semisal dari pahala siapa saja yang mengikutinya dalam apa yang dia ajak manusia kepadanya tadi. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, fa inna 'alaihi min al-ithmi mithlu ma ala man amila bidawatihi wal iyadzu billah. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, ya, mengajak kepada sebuah kesesatan, wal iyadzu billah. Ya. Kalau ada seseorang yang mengajak, ya, keluarga yang untuk rame-rame menjadi sesat, wal iyadzu billah. Ya. Fa inna alaihi min al-ithm, maka dia menanggung dosa semisal dari ma ala man amila bidawatihi, apa yang orang-orang mengikuti, apa yang diserukan, diajarkan olehnya, sehingga semakin banyak orang yang mengikutinya, ya, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang ditanggungnya. Ya, dan dari sini menunjukkan kepada kita bahayanya mengajak kepada sebuah kesesatan. Ketika di sana banyak orang yang mengikuti kesesatan tadi, bukan sebuah kebanggaan, justru ini adalah apa? Bencana yang sangat besar. Wal'iyadzu billah. Wa hadza mimma yanbaghi lil muslim ay yanzura fihi. Dan ini termasuk dari hal-hal yang semestinya seorang muslim betul-betul memperhatikannya. Wa an yatabayyana dzalika asy-syai'a alladzi da'a ilaihi. Dan untuk betul-betul dia tabayyun, tasabbut pada perkara yang dia ajarkan manusia kepadanya, diteliti, dicermati. Hal huwa minal haqqi, apakah yang dia ajarkan kepada manusia itu, ya, termasuk dari kebenaran. Fayujaru wa yuthabu, yang dengan itu dia akan diberi pahala, akan diberikan ganjaran. Wa yutadha'afu thawabuhu kullama kathurat tabi'una lahu fi amrin da'awtahu tilka, atau fi amri da'watihi tilka, yang dengannya akan dilipat gandakan pahala yang akan didapatkan semakin banyak orang-orang yang mengikutinya di dalam urusan yang dia serukan, ya, kepada manusia tersebut. Jadi sebelum dia mengajak manusia kepada apa yang dia ajarkan, maka hendaklah betul-betul dicermati dengan teliti apakah yang akan dia sampaikan kepada manusia itu suatu kebenaran, ya, yang dengannya dia akan dapatkan pahala atas apa yang dia tempuh, kemudian pahala dari orang-orang yang mengikutinya, yang akan terus mengalir pahalanya semakin banyak orang yang mengikutinya. Am yakunu bil aqs min dzalik, ataukah sebaliknya, ya, apa yang akan dia serukan itu adalah perkara kebatilan, bukan al-haq. Kemudian bagaimana kalau dia ketahui, setelah dia ketahui, dia cermati, baik itu ternyata perkara yang batil, fayakuffa nafsahu wa yakif, yang dengan itu dia menahan dirinya dan dia berhenti, ya, tidak terus ngotot, ya, dah kepalang tanggung, tidak demikian. Kata beliau mengingatkan kita semua, fa nahnul an fi zamanin kathurat fihi alfitanu wa kathura fihi du'atud dalal. Kita sekarang ini di zaman yang fitnah-fitnah demikian banyak. Di zaman yang dai-dai yang menyeru kepada kesesatan demikian banyak. Faya Abdullah, maka wahai hamba Allah. Ya, beliau telah mengingatkan zaman kita yang zaman fitnah. Ya, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan demikian banyak. Maka wahai hamba Allah, ya, kita semua terkena dengan, ya, seruan ini. Iyyaka wa iyyahum, hati-hati kalian, ya, dan hati-hati kalian dari mereka, hati-hati engkau dari mereka, ini orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Fa innaka in taba'tahum ala ma hum alaihi min ad-dhalal ahlakta nafsaka wa awbaqtaha wa hammaltaha ma la taqata laha bih. Kata beliau rahimahullah, karena sungguhnya kalau engkau mengikuti mereka pada apa yang mereka berada di dalam kesesatan itu, engkau telah membinasakan dan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan engkau telah membebani dirimu dengan apa yang dirimu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Ya. Orang yang sesat waliyadzubillah, ya, yang ditanggungnya adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana azab akhirat. Ya, perkara yang tidak bisa, ya, untuk diukur dengan seberat apapun, ya, dari azab ataupun kepedihan di dunia ini. Ya, perkara yang banyak menghalangi orang-orang dari mencabut diri dari kesesatan, ya, adalah perkara gengsi. Ya. Yang sungguhnya gengsi ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat yang tercela ini. Ini adalah perkara yang jauh lebih ringan bagi mereka orang-orang yang jujur. Ya. Dibandingkan dia mempertaruhkan dirinya untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kesesatannya. Ya. Kan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang memberikan petunjuk untuk rujuk kepada kebenaran siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kata beliau, unzuru kaifa tanfudhu hadhihi ad-da'awat ila al-qulubi fatu'athiru fiha fayu'mi Allahu basara wa sam'a dhalika al-mad'u alladhi qabila hadhihi ad-da'wat ad-dallah. Perhatikan bagaimana dakwah-dakwah, seruan-seruan kepada kesesatan itu demikian bisa tembus, ya, kepada hati-hati manusia, kemudian memberikan pengaruh dari seruan-seruan kepada kesesatan tersebut, yang ketika hati menerima, ya, seruan-seruan kesesatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membutakan pandangan, ya, menjadikan telinga dari orang-orang yang menyambutnya menjadi tuli, ya, sehingga mau dibacakan, ya, ayat Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir tidak akan mau untuk menerima nasihat. Ya, ditunjukkan dalil yang menunjukkan tentang bagaimana salah langkahnya yang ditempuh, ya, tidak melihat. Demikian penglihatan dan pendengaran orang yang diajak kepada kesesatan kemudian menerima kesesatan tersebut, ya, menjadi tidak berfungsi. Betul, matanya masih melihat, ya, bisa melihat jalan, tapi pada sesuatu yang hanya sekedar penglihatan jalan-jalan yang sifatnya hissi. Betul, telinganya bisa mendengar, ya, tapi tentang sesuatu yang sifatnya hissi semata. Adapun nasihat dan peringatan tidak akan lagi bisa tembus kepada hati-hati yang menerima fitnah tersebut. Permasalahan dakwah takfir. Sebagai contoh, ya, misalnya dakwah at-takfir, yakni pengkafiran kaum muslimin. Alladzina yukaffiruna al-muslimina, dakwah khawarij. Yang seruan ini, ya, mengajak kepada orang-orang yang diserunya untuk mengkafirkan kaum muslimin. Kaifa lam yara man taqabbala hadhihi ad-da'wah ma alayhi al-muslim min al-islam wal ibadah min as-salati waz-zakati was-siyam wa qira'ati al-quran wa min al-umuri al-ukhra allati yaf'aluha mutamathilan biha amr Allah wa mu'addiyan biha ibadatan yarju thawabaha min Allah. Bagaimana, ya, seorang yang menyambut seruan ini, ya, dia tidak melihat, Bagaimana keadaan seorang muslim yang dia kafirkan? Bagaimana keadaan seorang muslim dari keislaman, kemudian ibadah yang dilakukannya, dari sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan perkara-perkara yang lainnya yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah yang dia mengharap pahala dari Allah. Kenapa seorang yang berpemahaman takfiri ini tidak melihat ibadah-ibadah seorang muslim tadi, sehingga dia dengan teganya untuk membunuh seorang muslim? Tsumma ba'da dzalika ya'ti hadzal a'ma wa yastabihu damahu ma a'dhamaha min mubiqatin min mubiqatin wa muhlikatin. Seakan matanya tidak bisa melihat ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian setelah itu, orang yang buta dibutakan dengan kesesatan ini, dia menghalalkan darah muslimin. Sungguh betapa besar perkara yang membinasakan ini, perkara yang mencelakakan ini. Wallahu ta'ala yakul, pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dan dia akan tinggal dalam jangka waktu yang demikian panjang di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya azab yang demikian besar, ancaman yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Tidakkah sadar mereka, orang-orang yang bermahaman takfiri, akan bahaya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala ini? Wa yastabihu taba'an lidzalika, demikian pula mengikuti penghalalan terhadap darahnya, dia pun menghalalkan 'irdahu wa malahu, menghalalkan kehormatan dan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana apa yang terjadi pada para pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, ketika mereka berhasil membunuh Utsman, sebagian dari mereka, para pembunuh ini, hendak mengambil harta yang ada di rumah Utsman. Kata sebagian yang lainnya, jangan, jangan diambil hartanya. Kata yang akan mengambil hartanya, loh, kenapa darahnya saja kita halalkan, kenapa hartanya tidak dihalalkan? Demikian. Ketika seorang sudah menghalalkan darah seorang muslim, maka ini berefek berikutnya menghalalkan kehormatan, harga dirinya, dan demikian pula hartanya. Wal'iyadzu billah. Ini bahaya diantara bahaya kesesatan dakwah takfiri. Demikian pula dakwah-dakwah yang lain, sebagaimana yang kita dengar dari berbagai fitnah yang ada di masa kita. Bagaimana seorang bisa demikian terjerat di dalam kesesatan yang bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga, kesesatan mereka itu demikian jelas. Kenapa kok sampai-sampai muncul dari orang-orang yang menyimpang itu sebuah doa yang mendoakan ulama agar meninggal dunia? Kita mungkin hampir tidak pernah dengar dari kelompok sururiyah, dari kelompok mana lagi, turoti, kemudian yang setelahnya, sampai ada yang mendoakan kematian untuk seorang ulama yang jelas-jelas membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata para pengikut-pengikut mereka? Baik. Ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa mahalnya nikmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mensyukurinya dan banyak memohon kepada Allah diteguhkan di atas hidayahnya. Wallahu ta'ala alam subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.